الجمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله atas segala taufik yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam yang melaksanakan hari besar perayaan tiap tahun bagi kaum muslimin, Idul Adha. Demikian pula kita masih berada di hari-hari besar, hari-hari yang penuh keutamaan di musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan Idul Fitr wa Idul Adha wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, kesemuanya adalah lebaran kita, hari besar kita kaum muslimin sebagai umat Islam. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, disyariatkan kepada kita di hari-hari ini dari tanggal 11 hingga 13 untuk kita melakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di Sahih Muslim dari Nabi Syah Al-Hudali radhiyallahu an, ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari Mina, hari-hari tasyrik tanggal 11 hingga 13 adalah hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan demikian oleh Rasulullah agar setiap muslim menggabungkan antara dua kenikmatan dalam kehidupannya. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan jasadnya, dan itu dengan mereka disyariatkan untuk makan dan minum di hari-hari ini. Dengan itu jasadnya mendapat kenikmatan. Yang kedua lebih mulia, yaitu kenikmatan qalbunya, kenikmatan hatinya dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah. Dengannya kenikmatan mereka menjadi sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk banyak berzikir kepadanya, termasuk di hari-hari ini di mana Allah sebutkan wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang ma'lumat, hari-hari yang ma'lum, hari-hari tertentu yang diketahui. Dan para mufassirin sebagian mereka sebutkan hari-hari yang maklum itu adalah hari-hari tasyrik ini, dari 11 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang disyariatkan untuk dibaca di hari-hari tasyrik ini adalah yang Ikrimah sebutkan rahimahullah, kanu yastahibbuna ad-du'a, yastahibbuna kathrata ad-du'a ayyam at-tasyriq. Dulu para salaf, sahabat Rasulullah dan para tabi'in, menyenangi untuk orang banyak berdoa di hari-hari tasyrik ini. Yuqalu fiha, hendaknya yang dibaca di hari-hari ini seperti yang dicontohkan oleh para pendahulu kita dari para sahabat dan tabi'in. Mereka baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan untuk kami di dunia ini kebaikan, berikan untuk kami di akhirat pula kebaikan, dan lindungi kami dari azab neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hari-hari yang istimewa ini hendaknya dimakmurkan dan dipenuhi dengan ibadah dan zikir kepada Allah, selain kita umat Islam merayakannya dengan makan dan minum sebagai perayaan dan hari besar umat Islam, seperti yang Rasulullah sebutkan, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Makan dan minumlah, karena di hari-hari ini pula kaum muslimin berbagi kenikmatan, berbagi sesama mereka dari daging kurban yang mereka sembelih. Tetapi lebih penting dari itu, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang disyariatkan dan sangat disunahkan kepada kita segenap umat Islam untuk kita amalkan di hari-hari yang agung ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah, menyebut dan mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu secara lebih khusus diajarkan kepada kita untuk bertakbir, menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, di setiap selesai sholat fardu, dibaca oleh setiap muslim. Dan itu dimulai semenjak seusai sholat subuh di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai usai sholat asar berjamaah di tanggal 13 Zulhijjah. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah, asar dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, annahu kana yukabbir ba'da al-fajr yawm Arafah ila salatil 'ashr fi akhir ayyam at-tashriq. Bahwa Ali ibn Abi Talib, dan ini diamalkan di hadapan seluruh para sahabat, diamalkan oleh keseluruhan para sahabat Rasulullah di masa itu, mereka bertakbir dari usai sholat subuh berjamaah di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai sholat asar, usai sholat asar berjamaah di hari terakhir hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Riwayat yang serupa asar diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pun bertakbir dari seusai sholat subuh di hari 9 Dzulhijjah, dan begitu di setiap sholat seusai sholat fardu sampai asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Maka sunnah ibadallah disyariatkan untuk kita semua membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, masing-masing membaca dengan suara yang keras setiap selesai menjalankan sholat fardu berjamaah di seluruh masjid-masjid kaum muslimin. Karena di masa itu, di masa para sahabat Rasul dan para tabi'in, disebutkan kota Mina, kota Mekah gemuruh dengan suara takbir mereka di masjid-masjid yang ada. Demikian diajarkan kepada kita untuk kita agungkan dan kita sebut nama Allah bertakbir kepadanya. Karena itu termasuk di dalam perintah Allah, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang ma'lum. Makmurkan hari-hari ini dengan kita selalu bertakbir kepada Allah di setiap usai menjalankan sholat-sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk lisan kita selalu lembab dan basah dengan berzikir menyebut namanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك خيرا ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.